Kita masih di dalam pembahasan iman di ciri yang ketiga daripada sifat ahli sunnati wal jamaah. Setelah beliau memberikan peringatan daripada golongan yang melenceng dari pengertian iman, yaitu kaum murji'ah, yang mereka mengatakan bahwasanya keimanan hanya percaya di hati saja. Maka ini juga diakui oleh kaum musyrikin, mereka percaya dalam hatinya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam hak. Mereka meyakini dalam hati, begitu pula kaum Yahud wan Nasara. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menguatkan apa yang beliau sampaikan dengan dalil dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena lihat banyak di antara para santri tidak pegang kitab. Nah, coba yang enggak punya kitab angkat tangan. Enggak punya kitab angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Amar baru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masya Allah. Kenapa tidak bawa kita? Mencukupkan dengan hafalan. Nah, ikhwah. Nah, kalau mencukupkan dengan hafalan, ana tutup kitabnya, antum yang baca. Nah, kita bukan di zamannya Imam Syafi'i. Kita bukan di zamannya siapa, Yahya bin Ma'in. Nah, kita bukan zamannya Al-Bukhari. Nah, kalau Imam Al-Bukhari wajar. Siapa di antara antum yang ngacung dari seperti Bukhari? Kata Imam Al-Bukhari, ahfadhu mi'at hadith, mi'at alfa hadith sahih, wa mi'atai alfa hadith ghairu sahih. Ini Bukhari. Aku hafal 100,000 hadis sahih, dan aku menghafal 200,000 hadis enggak sahih. Sampai enggak sahih beliau hafal. Naam, sannaftu al-musnad wa intakhabtu min 300,000 hadis. Aku buat musnad, yang maksudnya musnad di sini adalah sahih al-Bukhari. Naam. Itu aku pilih dari hafalanku 300,000 tadi. Aku pilih satu persatu. Tentu yang 200,000 enggak sahihin lepas, tinggal yang 100,000 itu pun masih beliau pilih-pilih. Saya Bukhari 7,500 sekian. Ini Imam Bukhari. Lah nahna. Nah, maka termasuk talibul ilm yang dzu ahammiyah, peduli dengan ilmu, datang. Ini muwajjah kepada para santri dengan membawa buku. Nah, walhamdulillah kita permudah dengan adanya apa? Fotokopi. Berapa jajaran antum per bulan? 100,000? Ana yakin lebih. Ana yakin lebih. Nah, ini maksud disediakan fotokopi, enggak kitab, supaya ringan di santri. Berapa, Bos? 15,000. Ada stoknya? Enggak ada. Ada stoknya. Nah, apa disimpan buat malam Jumat beli Indomie? Nah, sisihkan sedikit. Paling tidak bukan kitab aslinya, fotokopian. Agar antum mengikuti apa yang kita baca. Nah, ini perlu diperhatikan ikhwani hafizakumullah. Terlebih lagi hafalan kita ini apa? Lemah. Dan Nabi SAW mengatakan qayyidul ilma bil kitabah, ikat ilmu dengan tulisan. Nah, para sahabat menulis. Padahal mereka jauh, enggak bisa dibandingkan. Mereka mendengar dari Nabi SAW hafal. Mereka mendengar ayat yang turun. Nah, tertanam. Mereka para huffaz. Itu pun mereka menulis. Kata Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu min Rasulullah SAW. Aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, uridu hifza. Aku ingin apa? Menghafalnya. Ini sahabat. Bisa mereka mampu di Allah Subhanahu wa taala kasih kelebihan. Tapi mereka masih nulis. Nah, al-hifdhu madza? Khawan. Terkadang ringkih ikhwani afidhakumullah. Ya bisa dijadikan sebagai jaminan dan ada apa? Umurnya. Maka butuh adanya apa? Tulisan. Kita lihat kitab, membaca kitab. Nah. Maka barakallahu fikum santri kelas 2, kelas 3 yang hadir di majelis mabaina maghrib wa isya, begitu juga antara azan sampai iqamah, dianjurkan untuk punya kitab agar bisa mengikuti dars dengan maksimal. Ini bukan dars ana saja, begitu juga durus asatidzah yang lain. Nah, enggak punya kitab, minta fotokopian. Insyaallah pihak Maksaf akan mengusahakan apapun itu. Baik darsnya Ustaz Mikdad, kitab Adabul Mufrad, beli matannya saja. Nah, matannya ringan, jangan syarahnya, syarahnya 2 jilid. Nah, syarah yang ada dan bisa untuk dibeli mungkin 2 jilid. Berat bagi antum para thalabul ilm. Kecuali apa yang punya lebih. Nah, kalau para salaf ikhwan ya fidzakumullah, apa yang mereka punya untuk ilmu? Apa yang mereka punya apa? Untuk ilmu. Imam Malik sampai jual apa? Atap rumahnya. Imam Malik sampai beliau menjadi imam Darul Hijrah. Imamnya penduduk kota Madinah. Hatta ba'a jid'ah baitihi, sampai beliau jual atap rumahnya. Di Arab enggak ada genteng. Ya atapnya dijual, kayu atapnya. Kalau kita pakai genteng, gentengnya dijual. Kenapa? Enggak punya biaya untuk melanjutkan thalabul ilm. Nah, alhamdulillah yang punya jangan pelit untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelit untuk apa? Ilmu. Nah, karena ilmu ini apa? Nur, cahaya bagi kita, cahaya bagi iman kita. Nah, cahaya bagi akidah, keyakinan kita, ibadah kita. Dari mana bisa tahu ibadah kita benar atau tidak? Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dari mana kita tahu sesuai dengan As-Sunnah? Kecuali dengan apa? Perantara ilmu. Maka hargai ilmu. Nah, datang dengan bawa kitab bagi para thullabul ilm, para santri yang ditaruh di sini, amanah dari orang tua. Nah, untuk menuntut ilmu, mengangkat kejahilan dari diri mereka, menjadi anak soleh, pulang, mengangkat kejahilan orang tuanya. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Wallahu ta'ala alam. Ilahuna walhamdulillah.